الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitab wa sunnah, dan kita telah masuki permasalahan yang ketiga. Berkata al-muallif hafizahullah taala al-mas'alatu tsalitsa, permasalahan yang ketiga, mata yusannu, kapankah disunnahkan melakukan sujud as-sahwi. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya wajib bagi seseorang untuk melakukan sujud as-sahwi, yang kembalinya kepada tiga keadaan: apabila dia menambah, dan apabila dia mengurangi, dan apabila terjadi keraguan di dalam sholat, sebagaimana yang telah kita terangkan. Adapun permasalahan yang ketiga, ini yang hukumnya sunnah, yang hukumnya sunnah dalam artian disunnahkan bagi dia untuk melakukan sujud as-sahwi, namun jika dia tidak melakukannya maka yang demikian tidak mengapa. Yusannu sujud as-sahwi إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. Disunnahkan baginya melakukan sujud sahwi apabila dia mendatangkan satu ucapan yang disyariatkan namun tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya, disebabkan karena dia lupa. Kalqiraati fir ruku'i was sujud, seperti halnya membaca Al-Quranul Karim ketika ruku' dan sujud, yang seharusnya dia ketika ruku' dan sujud adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah atau berdoa dengan doa-doa yang warid yang datang riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun membaca Al-Quranul Karim ketika rukuk dan sujud, hal yang tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nuhitu an aqra' al-Quran raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa 'azzimu fihi ar-Rabb wa amma as-sujud fa akthiru fihi ad-du'a' fa qaminun ay yustajaba lakum." Aku dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim ketika rukuk dan sujud. Adapun ruku, hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Sepantasnya dan selayaknya lah doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Qur'anul Karim tidak diperbolehkan ketika ruku dan sujud. Namun seseorang melakukannya karena sahu, karena dia lupa bahwa dia dalam keadaan rukuk dan sujud lalu dia membaca. Wat tasyahud fil qiyam, dan dia bertasyahud pada saat berdiri. Semestinya dia membaca Al-Fatihah dan ditambah membaca surah, dia membaca At-tahiyatu lillah, as-salawatu thayyibat dan seterusnya, yang seharusnya dibaca ketika duduk tasyahud. Namun dia membacanya ketika berdiri karena lupa. Ma'al ityani bil qawlil masyru'i fi dhalikal mawdi'. Akan tetapi dia mendatangkan ucapan yang disyariatkan dalam posisi tersebut. Dalam artian ketika ruku' dia tetap membaca. Ada yang dia baca Subhana Rabbiyal Azim, sebagaimana yang telah kita jelaskan wajibnya sekali. Kewajiban dia mengucapkan zikir ruku' sekali. Dia sudah membaca itu subhana rabbiyal azim, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Lalu dia menambah dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca surah yang itu bukan pada tempatnya. Maka kata beliau disyariatkan baginya melakukan sujud as-sahwi. Nah, melakukan sujud as-sahwi. Namun apabila dia meninggalkan, misalnya ketika berdiri dia tidak membaca Al-Fatihah, namun dia membaca tasyahud, maka tidak sah rakaat yang dia lakukan itu. Disebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun kalau dia membaca Al-Fatihah kemudian setelah itu dia membaca tasyahud, maka ini yang dimaksud oleh beliau disyariatkan melakukan sujud as-sahwi. Ka'an yaqra'a fi ruku'i ma'a qawlihi. Misalnya dia membaca Al-Quran ketika ruku' dan dia telah mengucapkan subhana rabbiyal azim, maka dalam hal ini disyariatkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Li hadithin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah seorang kalian lupa, maka hendaknya dia melakukan sujud dua kali dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah sujud sahwi. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli sahwin sajdatan, bahwa setiap hal yang merupakan kelupaan di dalam salat, maka disyariatkan melakukan sujud as-sahwi. Lalu beliau berkata hafizahullah taala, al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, mawdhi'uhu wa sifatuh, di mana letaknya seseorang melakukan sujud sahwi dan sifatnya, bagaimana cara melakukan sujud as-sahwi, bagaimana cara melakukan sujud as-sahwi. Maka pada permasalahan yang keempat ini, dan ini masalah yang terakhir yang dibahas oleh beliau tentang hukum-hukum seputar sujud as-sahwi. Adapun masalah tempat, di sini beliau akan membahas tentang di tempat mana kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Apakah sebelum salam atau sesudah salam. Dan adapun sifatnya, bagaimana cara melakukan sujud as-sahwi, terkhusus pada saat seseorang melakukan sujud sahwi sesudah salam, yang sebelumnya dia telah membaca tasyahud. Sebelumnya dia telah membaca tasyahud, lalu kemudian dia mengucapkan salam, lalu dia melakukan sujud sahwi. Apakah setelah sujud as-sahwi disyariatkan baginya mengucapkan tasyahud lagi? Ya, mengucapkan tasyahud lagi, lalu kemudian setelah itu salam. Sehingga seorang melakukan dua kali salam dan dua kali tasyahud. Maka permasalahan ini yang akan dijelaskan oleh beliau, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.